kamu, kangen banget sama kamu. Aku rindu sama kamu, apakah kau juga rindu? Aku sayang sama kamu, sayang banget sama kamu. Aku cinta sama kamu, ku harap kau pun begitu. Lepaskan rindumu saat kita bertemu, ku akan datang, jangan kau bimbang. Untuk cinta dan semua angan yang kau impikan. Lala, temani diriku saat aku kau sepian. Hanya bayang melintas di setiap angan. Kau yang ku sayang, apa kau I'm not afraid to die.